Karim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Beliau bawakan hadis ke-323 An Umar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'ala man khalfal imam sahu fa in sahal imam fa 'alaihi wa 'ala man khalfah. Dari Umar bahwa Nabi sallam berkata makmum yang di belakang imam tiada sahwu baginya, tiada sahwi baginya. Tetapi jika imam yang sahwi, yang lupa, maka itu menjadi kewajiban bagi imamnya dan makmum mengikutinya. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dan Baihaqi dengan sanad dhaif. Hadis walaupun dhaif, usul syariah menguatkan dan membenarkan kandungan isinya, sehingga makmum jika lupa maka cukuplah dia mengikuti imamnya. Artinya dia tidak berkewajiban untuk sujud sahwi. Namun ini dengan dua syarat. Syarat pertama, kalau lupanya makmum itu sebatas lupa yang bisa ditambal dengan sujud sahwi. Berarti lupa dari yang wajib. Artinya kalau rukun yang dia lupakan, maka tidak bisa dia mengikut imamnya. Dia harus qadha, dia harus bayar, harus dia lakukan rukun itu. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada sholat imam yang tertinggal olehnya. Tidak ada sholatnya imam yang tertinggal olehnya. Artinya dia mengikuti imam dari awal terus. Dengan demikian, jika imam yang lupa, makmum ikut berkewajiban sujud sahwi bersama imamnya. Wajib. Walaupun kamu sebagai makmum tidak lupa, yang lupa imamnya. Tapi karena makmum punya kewajiban menuruti dan mengikuti imamnya. Permasalahan yang terkait hadis ini, jika imam lupa dan dia sujud sahwi setelah salam, karena sahwinya misalnya terkait tambahan dalam sholat, dia menambah sesuatu, maka imamnya sujud sahwi namun setelah salam. Artinya bagaimana makmum dalam keadaan misalnya makmum ini masbuk, datang belakangan, sudah terlewat dua rokaat misalnya, kalau itu isya misalnya. Apa yang harus dilakukan makmum? Apakah dia salam ikut imam, kemudian sujud sahwi setelah salam mengikuti imamnya masih? Di sini ada khilaf di kalangan fuqaha. Paham gambarannya ya? Kamu dalam keadaan masbuk, masuk sholat, imammu sahwi, lupa dalam sholatnya, dan dia akan sujud sahwi nanti setelah salam dua rakaat. Nah, posisimu sebagai makmum apa yang harus kamu lakukan? Sebagian fuqaha mengatakan kamu menunggu, menunggu, ikut bersama imam. Artinya kamu menunggu, tidak terburu untuk qadha. Sekarang kamu ketinggalan dua rakaat, masbuk. Begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semestinya kan kamu berdiri untuk menambah dua rakaat. Tapi karena imammu sujud sahwi, kamu ikuti, ikut sujud dua kali, selesai baru kamu berdiri menyempurnakan kekuranganmu. Sebagian mengatakan demikian. Namun sebagian fuqaha lain mengatakan enggak perlu. Enggak perlu kamu menunggu begitu. Karena begitu imammu salam, selesai sudah sholatnya. Imamah kepadanya telah selesai. Artinya kamu sekarang sudah enggak bisa mengikuti imammu karena kamu kondisi masbuk yang harus menyempurnakan sholat. Apalagi kalau kamu ikut salam. Salam itu kan berarti akhiran sholat, keluar dari sholat. Padahal kamu belum selesai sholat. Sementara mereka pendapat madhab pertama mengatakan ikut salam bersama imamnya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ikut sujud sahwi. Padahal dia belum selesai, si makmum, dalam sholatnya. Dengan demikian mereka katakan, imamnya sujud sahwi, ya biarkan kamu langsung berdiri, gak usah ngikuti imam. Berdiri menyempurnakan kekurangan dari sholatmu. Ini khilaf pertama. Khilaf pertama, ngikuti imam, nunggu sampai imam selesai sujud sahwi baru kamu tambah. Ini madhab. Madhab lain, enggak perlu ngikuti imam, langsung kamu berdiri. Khilaf kedua muncul lagi di kalangan fuqaha ketika kamu berdiri. Ketika kamu langsung menyempurnakan sholatmu, tidak mengikuti imam. Di sini jika kamu mendapati dari sekian pendapat yang dirojehkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, kalau kamu mendapati sahwi imammu, kamu mendapati di dalam sholat sahwi imammu, maka kamu sujud sahwi. Tetapi jika kamu tidak mendapati, tidak perlu kamu sujud sahwi. Gambarannya begini. Ini permasalahan kedua. Kapan imammu sahwi? Kamu masbuk tadi, permasalahannya sama. Kamu masbuk. Taib. Taruhlah kamu ketinggalan satu rakaat. Masuk sholat isya, imam sudah rakaat kedua. Taib. Rakaat kedua yang semestinya imam duduk tahiyat awal, imam langsung berdiri. Berarti dia meninggalkan kewajiban tasyahud awal. Kamu pun mendapati kelupaan itu, mengikuti imam, meninggalkan yang wajib. Kamu mendapatinya. Kapan imam itu kelupaan, apa yang ditinggalkan imam, kamu tahu. Artinya kamu dalam sholat mengikuti imammu. Kalau seperti itu kondisinya, maka tadi Kalau kamu mengambil pendapat kedua, langsung berdiri, enggak ikut sujud sahwi bersama imam, imam sujud sahwi, kamu langsung berdiri menambah satu rokaat. Setelah sholat, kamu setelah satu rokaat, sujud sahwi dua rokaat. Sujud sahwi dua sujud. Kenapa? Karena kamu mendapati sahwinya imam. Gambaran lain, ketika kamu tidak mendapati sahwinya imam, misalnya sholat isya, kamu masbuk masuk, imam sudah rokaat ketiga atau rokaat keempat. Kapan sahwinya imam? Tadi meninggalkan tasyahud awal. Kamu masuk sudah rokaat keempat imam. Kamu mendapati sahwinya imam? Kamu gak mendapati. Kamu belum masuk sholat bersama imam. Ketika imam ini meninggalkan tasyahud, kamu masuk langsung rokaat keempat imamnya. Kamu ketinggalan tiga rokaat. Maka begitu imam salam, kamu langsung berdiri menyempurnakan tiga rokaat. Setelah selesai, apakah kamu sujud sahwi? Tidak. Gak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena sahwinya imam kamu tidak mendapati. Beda dengan yang pertama, kamu mendapati sahwinya imam, ngikut bersama imammu meninggalkan tasyahud yang pertama. Itupun fuqaha katakan di yang kedua, walaupun kamu tidak mendapati sahwinya imam, kamu rakaat keempat tadi masuk, sementara imammu sujud sahwi, kamu langsung berdiri menambah tiga rakaat, kemudian kamu ikut sujud sahwi setelah sholatmu selesai, boleh. Kalaupun kamu sujud sahwi, diperbolehkan oleh fuqaha, tapi kewajiban tidak, nggak wajib, karena kamu tidak ikut mendapati sahwinya imam. Faham nah? Demikian perincian atau cabang permasalahan hukum sujud sahwi yang para ulama sebutkan ketika seorang makmum mendapati imamnya lupa meninggalkan sesuatu yang wajib. Nah, wa'an Thauban radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala likulli sahwin sajdatan ba'dama yusallim. Dari Thauban, dari Nabi SAW berkata, setiap sahwi, setiap kelupaan dalam sholat, hendaknya orang sujud dua kali setelah dia salam. Setelah dia salam. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif, lemah. Hadis ini dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala untuk memperjelas, menambah keterangan tentang hukum sujud sahwi. Beberapa bentuk sujud sahwi telah lalu dalam hadis-hadis yang terjadi pada Rasulullah SAW. Pernah Rasul berdiri dari dua rakaat, tidak tasyahud awal. Yang kedua, Rasul pernah pula menambah, lupa menambah sholat menjadi 5 rakaat. Demikian pula Rasulullah salam setelah 2 rakaat di sholat duhur atau asar, karena lupa baru 2 rakaat sudah salam Rasulullah SAW. Semua ini terjadi pada Rasulullah SAW, dan ini menegaskan lagi kepada kita bahwa Rasulullah manusia Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terjadi pada beliau apa yang terjadi pada manusia layaknya orang lain, lupa ini itu. Nah, dan ini pula menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Tidak tahu yang gaib. Karena ya, jika beliau tahu, enggak akan ini semua terjadi. Oh, aku lupa tadi. Sesuatu yang gaib dari ingatan. Kan hilang dari kesadaran atau ingatan orang. Dia sholat berapa kali, sudah selesai belum. Maka hikmahnya besar apa yang terjadi semua ini di dalam sunnah. Rasulullah SAW mengajarkan semua sunnah terkait sahwi di dalam sholat, kapan itu dilakukan, kapan itu, jika kapan orang itu sujud sahwi, bahwa tidak semua kelupaan di dalam sholat, tidak semuanya mewajibkan sujud sahwi. Yang pertama, yang kedua, sujud sahwi hanya disyariatkan kalau yang dilupakan adalah yang wajib, bukan rukun. Karena rukun dalam sholat harus didatangkan, harus dilakukan. Kalau enggak, batal sholatnya, tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi, 2 sujud. Demikian pula sujud sahwi itu ada yang dilakukan sebelum salam, dan itu para fuqaha sebutkan kalau terjadinya kelupaan itu bentuk pengurangan sholat. Bentuk pengurangan sholat artinya ada sesuatu yang dikurangi karena lupa. Meninggalkan tasyahud awal dan semisalnya. Adapun sujud sahwi setelah salam dilakukan, jika yang terjadi kelupaan itu adalah penambahan di dalam sholat, menambah sesuatu, nambah rokaat, nambah ini. Mereka sebutkan demikian disyariatkan dilakukan setelah salam kalau penambahan, agar tidak double-double penambahannya dalam sholat. Begini, kamu sendiri sudah menambah sholat, kamu lakukan penambahan sholatmu 5 rakaat misalnya. Kalau kemudian kamu sujud sahwi di kala penambahan ini sebelum salam, berarti kan masih dalam sholat. Berarti kamu tambah lagi sholatmu, sudah kamu nambah 1 rakaat, kamu tambah lagi dengan sujud sahwi. Artinya double-double penambahanmu dalam sholat. Enggak benar. Makanya kalau itu penambahan, dilakukan sujud sahwi setelah salam, selesai sholatmu, baru kemudian kamu tutup dengan sujud sahwi, dua sujud. Juga dalam sujud sahwi ada yang namanya tahari, tahari shawab. Orang berusaha atau mencari mana yang benar dalam ingatannya, mana yang rajih. Sudah berapa rakaat dia sholat tadi, tasyahud awal apa enggak. Walhasil dia cari mana yang kuat dalam dugaannya. Tidak sampai yakin, tetapi kuat, besar dugaan dia bahwa dia sholat sekian rakaat dan semisalnya. Baik itu penambahan yang kuat, atau dia sempurna tidak menambah, tidak mengurangi dalam sholatnya. Al-Mahim tentang sujud sahwi ini insyaAllah akan kita simpulkan, akan kita jelaskan lebih ringkas kapan disyariatkan sujud sahwi dan di mana sujud sahwi dilakukan insyaAllah dalam pertemuan depan. Wa'an Abi Hurairah qala radhiyallahu an sajadna ma'a Rasulillah sallam fi idza sama'un syaqqat wa qra' bismi rabbik. Rawahu Muslim. Kami sujud bersama Rasulullah sallam ketika beliau baca idza sama'un syaqqat di al-insyiqaq, juga ketika beliau baca iqra' bismi rabbik di Al-Alaq. Hadith Muslim. Ini hadith dibawakan oleh Hafidh terkait yang namanya sujud tilawah. Disyariatkan Muslim, Muslimah sujud ketika melewati ayat-ayat tilawah. Enggak semua ayat, ada beberapa ayat dalam Quran. Sujud tilawah ini sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, dianjurkan. Maka tidak baik kalau ditinggalkan. Bahkan sebagian ulama katakan wajib. Umar radhiyallahu ta'ala an Ibnu Khattab di mimbar di hari Jumat, beliau baca surat An-Nahl sampai melewati ayat sajdah, ayat tilawah, beliau turun dari mimbar kemudian sujud, sujud tilawah. Di Jumat berikutnya kembali ayat itu dibacakan oleh Umar di mimbar. Tapi Jumat kedua ini Umar tidak turun dan tidak sujud sahwi, tidak sujud tilawah. Di yang kedua Umar tidak sujud tilawah, sengaja seperti yang beliau katakan, innallaha lam yafrud alaina sujud illa an nasya. Allah tidak wajibkan atas kita untuk sujud tilawah, kecuali kalau kita kehendaki. Ini kamu ingin mau sujud tilawah, ya bagus bagimu. Tapi dikatakan wajib, tidak. Ini disampaikan Umar di depan banyak sahabat, dan tidak ada yang mengingkari beliau. Hadith Umar di Bukhari dalam sahihnya. Di dalam al-insyiqaq Allah sebutkan tentang orang-orang kafir, sifat mereka, wa idza quri'a 'alaihimul qur'an la yasjudun. Dan jika dibacakan pada mereka Al-Qur'an, mereka tidak mau sujud. Dibacakan ayat-ayat Qur'an, mereka enggak mau sujud, orang-orang kafir. Artinya itu menjadi sifat mereka. Ciri bagi orang-orang kafir. Kalau orang bertanya, apa kita termasuk di situ kalau kita enggak sujud tilawah? Jawabannya tidak. Tidak masuk. Kenapa? Karena yang dimaukan ayat, jika dibacakan Quran kepada mereka, mereka enggak mau sujud. Yang dimaksud di situ sujud tunduk. Sujud khudu', rendah. Di mana Allah katakan quri'a 'alaihimul Qur'an, dibacakan Quran kepada mereka. Allah atau Rasulullah di dalam ayat Quran di Al-Insyiqaq ini Allah katakan kalau dibacakan Quran. Allah tidak katakan kalau dibacakan ayat-ayat sajdah. Allah tidak katakan kalau dibacakan kepada orang kufar itu ayat-ayat tilawah yang disunahkan untuk sujud. Bukan. Tapi yang Allah katakan Quran secara umum semuanya. Orang kafir itu congkak, sombong, gak mau tunduk, gak mau merendah kepada Allah. Sementara pembahasan kita, kalau orang melewati membaca, melewati ayat-ayat sajdah, ayat tilawah yang di situ disunahkan untuk sujud tilawah orang padanya. Dari hadis Abu Hurairah ini, kami sujud bersama Rasulullah dalam idza sama'un syaqqat, terkait ayat ini 21. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Disunahkan untuk sujud. Di Al-Falaq pun, Al-Alaq, ketika sujudnya ketika sampai pada ayat wasjud waqtarib, disunahkan untuk sujud. Pertanyaannya, apakah sunnah ini tetap disunahkan, diamalkan kalau kita baca ayat ini ketika sholat? Kalau di luar sholat ma'ruf, sudah sujud. Sekarang kalau dalam sholat, kamu sedang sholat baca ayat semacam ini yang disunahkan di situ untuk sujud. Jawabannya na'am, disunahkan untuk sujud dalam sholat, ketika sholat. Karena hadits Abu Hurairah ini dikala sholat, sahabat sholat bersama Rasulullah, ketika beliau baca insyiqaq dan al-alaq ini, Rasulullah sujud dalam sholatnya. Maka demikian tetap disunahkan bagi seorang muslim atau muslimah sujud tilawah walaupun dia di tengah sholatnya. Ini sedang di rakaat pertama, sedang di rakaat kedua, sedang membaca ayat, lewat padanya ayat-ayat tilawah, maka disunahkan untuk dia sujud. Dengan dia bertakbir ketika turun sujud disunahkan takbir. Ini misalnya ayat ini Al-Insyiqaq kamu baca, Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Kamu mau sujud, ya takbir. Allahu akbar, turun sujud. Begitu pula ketika nanti berdiri, Allahu akbar, kembali ke rakaat. Adapun yang dilakukan sebagian orang, di mana ketika sujud tilawah dalam sholat, mereka tidak takbir untuk turun sujud tilawah. Begitu pula tidak takbir ketika naik kembali ke rakaat, maka itu tidak berdasar, tidak ada dalil nasnya yang menguatkan mereka. Ada pernyataan Imam Ibnu Qayyim memang, yang beliau katakan takbir sujud tilawah itu ketika sujud, tetapi ketika naik dari sujud tilawah tidak disyariatkan untuk bertakbir. Asyahid itu di luar pembahasan kita. Adapun Rasulullah SAW, keumuman di dalam sunnahnya, kana yukabbir fi kulli khafdin wa rafa. Rasul takbir tiap kali beliau turun maupun ketika beliau naik. Turun sujud tilawah termasuk turun, naik dari sujud tilawah termasuk naik, maka masuk disunahkan tetap untuk bertakbir ketika turun maupun ketika naik dari sujud tilawah. Ini terkait takbir yang disunahkan ketika turun atau naik dari sujud tilawah. Permasalahan kedua, bacaan tilawah ini apakah dibaca ayat-ayat sajdah di sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh, atau juga boleh di sholat sirriyah, duhur atau asar. Sebagian ulama mengatakan kedua-duanya, ya boleh dibaca di sholat jahar juga di sholat sir. Sholat jahar ada dari Rasulullah contohnya, dan orang gak akan bertanya kenapa kok sujud. Dia tahu melewati ayat saja yang didengar, dibaca. Yang jadi iskal mungkin kalau itu sholat sirri seperti duhur asar, bacaannya dipelankan. Tiba-tiba imamnya turun sujud, makmum mungkin bingung yang gak paham. Bisa-bisa mereka tasbih, subhanallah, waktunya ruku ini bukan sujud. Karena sir, bacaan gak didengar kok tiba-tiba turun sujud. Dari situ sebagian fuqaha mengatakan, kalau di sholat sirriya, sholat yang gak dijaharkan, jangan sujud tilawah. Jangan lewati, jangan dibaca ayat-ayat tilawah sujud sajdah. Kalau kamu sujud bisa mengganggu makmum. Kamu enggak sujud pun meninggalkan sunnah yang sangat ditekankan. makanya jadi simalakama. Kalau kamu baca ayat-ayat sajdah itu di sholat sirriyah, dan ini madhab Imam Ahmad. Beliau memakruhkan imam baca ayat sajdah di sholat sirriyah, apalagi kalau dia sujud tilawah di sholat sirriyah. Makruh, kata Imam Ahmad, karena mengganggu orang, mengganggu makmumnya. Nah, gak paham mereka ngapain ini imam sujud. Tapi sebagian ulama katakan ya boleh, gak makruh. Kata mereka karena Rasulullah SAW membaca Alif Lam Mim sajdah tanzilul kitab dan beliau sujud di salat sirriyah, maka menunjukkan itu boleh. Hadis di Abu Dawud dan Hakim, dan jika ada dalil itu yang harus dipegangi dan diamalkan. Oleh sebab itu yang lebih benar membaca sajdah di sholat sirriyah boleh. Sujud tilawah di sholat sirriyah boleh. Ada nasnya, ada hadisnya. Rasul contohkan. Maka tidak tepat kalau dikatakan itu makruh. Itu kalau di dalam sholat. Adapun kalau itu di luar sholat, di luar sholat, kan kita sedang baca Quran begini, lewat ayat ini tadi, wasjud waqtarib, disunahkan sujud. Kif. Sebagian mengatakan tetap disunahkan takbir, Allahu Akbar, sujud tilawah satu kali sujud. Nah, berdasarkan hadis bahwa Rasul melakukan yang demikian di luar sholat, tapi hadis itu dilemahkan, termasuk oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Maka yang beliau kuatkan kalau itu di luar sholat tidak perlu takbir. Kalau di luar sholat, wasjud waqtarib, letakkan mushaf Qurannya langsung sujud, nggak perlu takbir. Karena takbir disebutkan dalam hadis yang di situ ada kelemahannya, di luar sholat sekali lagi. Tidak perlu takbir. Kelanjutan permasalahan insyaallah untuk tahun depan. Wallahu a'lam.